بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas tentang penjelasan riba dan hukumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh bahwa riba itu ada dua bagian, yakni riba nasi'ah dan riba al-fadl. Penjelasan tentang riba nasi'ah yakni telah dijelaskan bahwa riba itu dikatakan nasi'ah diambil dari kata an-nas'i karena dia mengakhirkan, menangguhkan. Ketika seseorang yang berhutang dia tidak mampu membayar, kemudian dikatakan kepadanya apakah dia mau membayarnya atau dia akan amturbi, menambahi, mengakhirkan pembayaran dengan syarat menambah pula jumlah nominal hutang tadi. Itu namanya riba an-nasi'ah. Sementara penjelasan tentang riba fadl yakni riba yang diambil dari kata al-fadli, di mana di situ ungkapan tentang tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar atau dijadikan barter, ada kelebihan di situ. Sedangkan nas as-syari', nas yang datang dari syariat ini mengharamkannya ketika ada kelebihan tersebut pada enam perkara: al-dhahabu wal-fiddatu wal-burru was-sa'iru wat-tamru wal-milh, yakni pada emas, pada perak, kemudian bur, gandum, wasair juga sejenis gandum, tamar, korma, dan yang ke enam adalah al-milh, garam. Ini barang-barang yang secara nas bahwa tidak boleh ketika terjadi jual beli atau tukar menukar barang tersebut ada selisih atau ada lebih lebihnya itu dikatakan riba. Jika itu adalah sejenis. Jadi para ulama menggolongkan bahwa pada enam barang ini ada dua jenis, kelompok dari emas dan perak, dan jenis dari makanan gandum, sair, tamar, dan garam. Wa idza bi'a ahadu hadhil asya, izin sih, jika dijual salah satu dari barang ini yang sejenis, haruma tafadulu bainahuma qawlan wahidan, maka diharamkan ada tafadul, ada selisih tambahan di antara keduanya menurut satu pendapat. Jadi misalnya ketika barter antara emas, dengan berbagai macam jenisnya, satu gram emas dibarter atau diganti dengan satu gram lebih dari emas tersebut, berarti ada kelebihan satu gram lebih sedikit misalnya. Kelebihan inilah yang dikatakan riba fadl. Tidak boleh. Kalau emas dengan emas ada lebihnya, maka tidak boleh. Begitu pula perak dengan perak harus sama, bur dengan bur juga harus sama. Tidak boleh ada lebih. Kalau ada lebih, maka itulah yang dikatakan sebagai riba al-fadl. Berdasarkan hadis dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri was-sa'iru bis-sa'iri wa-tamru bi-tamri wal-milhu bil-milhi mislan bi-mislin yadan bi-yadin. Emas dengan emas dan perak dengan perak, bur dengan bur, sair dengan sair. Ini bur sama sair ini jenis gandum ya. Ada yang sebagian membedakan bur itu gandum halus, sair gandum yang kasar. Yang biasa digunakan untuk roti itu biasanya pakai bur yang halus, yang pakai bur. Batamru bitamr, dan korma dengan korma, garam dengan garam. Ketika terjadi barter atau tukar menukar barang yang sejenis tersebut, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sair dengan sair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus sama ukurannya. Ukurannya harus sama, mislan bi mislin, yadan bi yadin, dan juga harus serah terima di tempat. Kalau ukurannya tidak sama, maka dia terkena riba fadl. Serah terima di tempat, langsung diterima di majelis di tempat tersebut. Namun ada selisih, satu kilo kurma ditukar dengan 1,5 kilo kurma yang sama sejenis. Selisih, ada selisih setengah di situ. Diterima di tempat tapi ada selisih, maka ini namanya riba fadl. Kalau kemudian ditukarnya kurma dengan 1 kilo kurma dengan 1,5 kilo kurma, yang satu menerima minggu depan misalnya, satu kilo kurma diterima sekarang, kemudian minggu depannya baru dikasihkan 1,5 kilo. Ini berarti terkena riba nasi'ah. Karena mengakhirkan pada jenis-jenis barang yang harus yang terkena dengan riba ini tadi. Kalau jenisnya barang yang terkena dengan riba ini tadi, maka harus sama ukurannya dan harus serah terima di tempat. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Fadallal hadisu ala tahrimi bai'i dhahabi bidhahabi bijami anwa'ihi min madrubihi wa ghairihi. Haramnya, nah di sini menunjukkan tentang haramnya jual beli emas, dengan yakni semua bentuknya, dengan semua bentuknya, apakah gelang, apakah kalung, apakah cincin, dari semua bentuknya, jenis yang jelas dia adalah emas. Wa in bai'il fiddati bil fidda bi jami'an wa iya, begitu pula jual beli perak, dengan semua jenisnya. Illa mislan bimislin, yadan biyadin, sawa'an bisawa'in. Melainkan harus yakni sama ukurannya, dan harus serah terima di tempat. Tidak boleh diakhirkan, sawa'an bisawa'in, sama kondisi daripada barang tersebut. Begitulah hadis ini menunjukkan tentang haramnya an bai'il burri bil burri wa sa'ir bis sa'ir wa tamrin bit tamri bi jami'an wa iha wal milhi bil milhi illa mutasawiyatan mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in jadan biyadin. Jual beli antara bur dengan bur, sa'ir dengan sa'ir, korma, dengan semua jenisnya, garam dengan garam, kecuali harus sama, sama timbangannya, dan juga harus serah terima di tempat, tidak boleh diakhirkan, waktunya tidak boleh diakhirkan. Ini 6 barang yang secara nas terkena riba tersebut. Barang ribawi dikatakan seperti itu. Di sini ada dua jenis, antara jenis emas dan perak dengan jenis dari makanan. Wa yuqasu ala hadhihi al-asya'i sittah ma syarakah fil illah, dan dikiaskan terhadap 6 perkara ini apa yang serupa pada ilatnya. Sebabnya kenapa dia diharamkan adanya tafadul seperti itu. Fa yuhramu fi tafadul inda jumhur ahli ilmi, diharamkan adanya lebih dalam jual beli barang-barang tersebut menurut jumhur para ulama. Illa annahum ikhtalafu fi tahdil illah, fi tahdil illah. Hanya saja para ahli ilmi mereka berselisih tentang batasan sebab tentang diharamkannya, ada selisih jual beli barang-barang tersebut. Wasahih, dan yang benar kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidzah, annal ilah bin naqdain asamniyah, bahwa ilat pada 2 mata uang tadi, ilat pada sebabnya dia diharamkan adanya tafadul, ilatnya itu karena dia adalah sebagai alat bayar, alat untuk membayar. Pada zaman dulu pakainya adalah perak dan emas, dinar dan dirham. Dinar itu dari mata uang emas, sedangkan dirham itu dari mata uang perak. Ini sebabnya, ilatnya. Karena ilatnya demikian, fayuqasu alaihima kullu ma ju'ila asmanan, maka ini bisa dikiaskan kepada emas dan perak semua perkara yang dijadikan sebagai alat untuk membayar. Kal awraq an-naqdiyah al-musta'milah fi hadhil azminah, seperti uang-uang kertas yang ada, yang digunakan pada zaman sekarang ini, juga menurut para ulama dikiaskan dengan emas dan perak karena dia adalah sebagai alat bayar. Bagaimana emas dan perak yang dahulu menjadi alat untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, ini bisa dikiaskan dengan itu tadi, emas dan perak. Ini untuk terkhusus yang mempunyai ilat yang sama. Sementara untuk makanan-makanan yang ada, bur, gandum, sair, juga sejenis gandum, kurma, dan milih, ini para ulama mereka tidak mengkiaskan dengan barang yang lainnya, walaupun ilatnya sebabnya itu karena ditimbang ataupun ditakar daripada barang-barang itu atau makanan-makanan tersebut. Nah, namun terkait dengan uang kertas ini yang digunakan sebagai alat bayar, maka ini termasuk yang dikiaskan kepada emas dan perak, karena dahulu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan alat bayar itu dengan menggunakan emas dan perak berupa dinar dan dirham. Sehingga kalau uang-uang kertas yang ada yang digunakan pada masa sekarang ini dikiaskan dengan emas dan perak, fayuhramu fiha tafadul, diharamkan adanya tafadul dalam tukar menukar atau barter antara uang-uang kertas tadi. Idza bi'a ba'du wa bi'adin mati hadil jins, jika dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain bersamaan, dia itu satu jenis. Biantaku naso dirotan min daulatin wahidah, dan dia ada pada satu wilayah. Nah, satu jenis, satu wilayah, misalnya uang kertas rupiah ditukar dengan rupiah. Nah, maka harus sama, tidak boleh ada lebih. Sebagaimana banyak yang praktek yang demikian, ketika menjelang hari raya, tukar uang baru kan seperti itu. 1 juta dapat sekian ratus ribu, tidak sampai 1 juta, ini termasuk tidak boleh yang seperti itu. Nah, ini termasuk riba di situ, termasuk riba yang dilarang karena dia masuk jenis ribawi yang dikiaskan kepada alat bayar emas dan perak. Sehingga ketika tidak ditukar menukar atau jual beli antara uang-uang kertas tadi, maka yang sejenis dari wilayah tersebut maka harus sama dan harus serah terima di tempat. Harus serah terima di tempat. Kalau misalnya jumlahnya sama kemudian diakhirkan yang satunya, maka ini juga terkena riba, tidak boleh. Tempo, diakhirkan, ini terkena riba nasiah tadi, diakhirkan pembayarannya. Sementara itu adalah termasuk barang-barang ribawi yang tidak boleh diakhirkan pembayarannya. Misalnya tadi dia tukar 1 juta, ya sudah nanti tak bayar 1 juta tapi bulan depan ya. Nah, ini terkena riba nasiah. Riba nasiah, tidak boleh diakhirkan, harus sama jumlahnya, harus serah terima di tempat. Kemudian kata saya Syaikh Fauzan Hafidzallah, wassahih annal illata fi baqiyatil asnafi sittah, adapun ilat, alasan, sebab pada selain emas dan perak tadi, kalau emas dan perak itu kan sebabnya karena tadi sebagai alat bayar, sehingga dikiaskan kepada uang kertas yang ada, karena uang kertas yang ada sekarang sebagai alat bayar. Sementara yang lainnya seperti bur, gandum, dan sair, sama jenis gandum, korma, dan garam, itu ilatnya adalah dia ditakar dan ditimbang. Bersamaan dia adalah jenis atau sesuatu yang ma'akoniha mat'umah, dia adalah jenis yang dimakan, sesuatu yang dimakan. Ini ilat daripada atau alasan sebab dia dijadikan sebagai makanan atau barang-barang ribawi, karena tadi dia adalah sesuatu yang ditakar dan sesuatu yang ditimbang, dan dia adalah berupa sesuatu yang dimakan. Kemudian kata saya, fayata'addal hukmu ila ma syaraku fi tilkal illati mimma yukhal ayuzan wa huwa mimma yut'am wa yuhramu fihi ribat tafadul. Maka hukum ini berarti melampaui apa yang sama dalam ilatnya, sama dengan sebabnya, yaitu sesuatu yang dimakan, sesuatu yang ditakar, sesuatu yang ditimbang, dan dia termasuk sesuatu yang dimakan. Wa yuhramu fihi riba tafadul, maka diharamkan padanya riba tafadul. Harus sama takarannya, harus sama timbangannya. Baik bur tadi, bur ketika di barter dengan bur, maka ketika ditakar ya yang satu harus ditakar, enggak boleh ditimbang. Yang satu ditakar, satu takar yang satu liter seperti itu, yang satu ditimbang, pasti ada selisih di situ. Nah, timbangan sama takaran itu kan beda ya. Timbangan sama takaran, ketika ini satu takar kemudian ini satu kilo di barter, satu kilo, satu takaran bur dengan satu kilo syair, kemudian di dengan satu kilo bur, dia ditukar satu dengan yang lainnya, maka harus sama. Kalau ini ditakar ya juga harus ditakar. Kalau ditimbang maka itu bisa jadi ada selisih. Selisihnya ini yang dikatakan sebagai riba. Ada kelebihan dari ini dikatakan sebagai riba. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ilatu fi tahrimir riba al fadlul, dan sebab diharamkannya riba fadl itu karena al kail wal awil waznu, karena takaran atau timbangan ma'atomi, setelah dia adalah berupa makanan. Wa huwa riwayatun al Hamad, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini ilatnya. Fa'ala hadza kullu ma syaraka hadhil asya' sita al-mansus 'alayha fi tahaqquqi hadhil illah fi bi ayyakuna makilan mat'uman aw mawzunan aw mat'uman, sehingga semua yang sama dengan enam barang ini yang dinaskan, emas, perak, bur, sair, dan tamar, milih, garam, kurma dan garam, semua yang sama keadaannya dengan enam barang ini dalam wujud apa tadi, bentuk sebabnya, sebabnya tadi sama, bahwa dia adalah sesuatu yang ditakar, sesuatu yang dimakan, sesuatu yang ditimbang, maka ketika ada sebab yang sama ini, berarti perkara yang lainnya dikiaskan dengan ini, menurut sebagian ulama. Begitu pula jika sama sebabnya dalam hal sebagai alat bayar, alat bayar seperti emas dan perak tadi, berupa mata uang yang ada tersebut, fa innahu yadkhuluhu ar-riba, maka masuk padanya riba di situ. Karena apa, sama ilatnya, dan dia masuk pada satu jenis ya. Ilatnya sama dan dia ada pada satu jenis, sesuatu yang ditakar, ditimbang, atau dimakan tadi. Ini sebagian ulama mengkiaskan makanan-makanan yang ditakar, ditimbang itu juga termasuk ini ya. Namun ulama yang lainnya tidak, karena tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa barang-barang yang lainnya yang ditakar dan ditimbang masuk barang-barang ribawi. Seperti Syekh Mubil bin Hadi Al-Wati'i, beliau merujukkan bahwa hanya enam barang ini yang terkena barang riba. Sementara ulama yang lainnya merujukkan tadi seperti Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan alat bayar, karena memang jenisnya sama, ilatnya sama. Uang kertas yang ada yang digunakan untuk alat bayar ini bisa dikiaskan dengan emas atau perak. Adapun makanan tidak. Adapun makanan hanya terbatas pada jenis empat makanan ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga ifan fitin rahimani wa rahmatullah, jika ilatnya sama, sebabnya sama, dia ditakar, ditimbang, kemudian jenisnya sama, seperti jual beli bur dengan bur, masalah contohnya haruma fihi tafadul wa ta'jil, diharamkan ada selisih dan diharamkan pula kalau pembayarannya secara tempo. Nah, kalau itu jual beli yang sama tadi, sama jenisnya, sama ilatnya, bur sama-sama bur, jenis gandum, kemudian ilatnya sama, dia adalah sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka kalau jual beli atau barter antara bur dengan bur ini tidak boleh ada selisih dan tidak boleh ada tempo. Harus sama dan harus serah terima di tempat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burr bil burr was-sa'iru bis-sa'ir wa tamr bitamr wal milh bil milh masalan bimasalin yadan biyadin mislan bimislin yadan biyadin. Ini emas dengan emas, barter emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sair dengan sair, korma dengan korma, garam dengan garam, itu harus serupa takarannya, serupa timbangannya. Dan harus yatan biatin, gak boleh takjil. Harus serah terima di tempat, diterima. Sehingga gak boleh ada tempo, ada waktu penerimaannya satu dengan yang lainnya. Ini dari asnaf macam yang kedua berupa makanan tadi ya. Wa ini tahadat al illatu ma'ihtilafi al jins, jika ilatnya sama, dia berupa makanan yang ditimbang ditakar, tapi berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya, misalnya barter antara bur dan sa'ir, dan barang-barang kenibawi sama. Maka haruma fihi ta'jil, diharamkan padanya pembayaran secara tempo. Yang diharamkan adalah secara tempo. Wajaya fihi tafadul, akan tetapi boleh ada selisih. Misalnya satu kilo bur ditukar dengan satu setengah sa'ir, sama jenis gandum ya, sebagaimana tadi kita jelaskan perbedaannya. Sebagian ulama membedakan bahwa bur ini adalah gandum yang halus yang biasa dibuat roti. Nah, kalau sa'ir ini enggak. Jadi sebagian membedakan seperti itu. Kalau ini satu kilo bur, jenis gandum bur, ditukar dengan satu setengah kilo sa'ir, jenis gandum sa'ir, maka itu dibolehkan. Kalau jenisnya berbeda tadi ya, ini bur sama sa'ir. Tapi kalau jenisnya sama, harus sama ukurannya, harus sama takarannya. Kalau jenisnya berbeda tapi ilatnya sama, sebabnya tadi sama, sebabnya dia sesuatu yang ditakar dan ditimbang. Ini sebabnya kan sama, ditakar, ditimbang. Nah, diharamkan di sini hanya takjil ketika dibayar secara tempo. Ini tidak boleh, kena riba, riba nasi'ah tadi. Karena ini adalah jenis ribawi, barang-barang yang masuk jenis ribawi. Harus serah terima di tempat, boleh adanya selisih antara dua barang ini. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza talafat hadhil asya fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika berbeda dari perkara-perkara ini, dari jenis-jenis ini tadi berbeda jenisnya, maka juallah sebagaimana yang kalian mau. Juallah yakni yang kalian mau, kamu mau tukar 1 kilo bur dengan 2 kilo sair, tidak masalah, ada selisih 1 kilo misalnya, tidak masalah. Hanya saja idza kana yadan biyadin, jika itu harus serah terima, apabila serah terima di tempat. Nah, boleh selisih tapi harus serah terima di tempat. Rawi Muslim wa Abu Dawud. Wa makna yadan biyadin ay halan maqbudun fil majlis. Makna yadan biyadin itu secara kontan maksudnya. Tidak boleh dikredit tadi. Maksudnya secara kontan, tidak boleh dikredit. Besok ya uangnya misalnya. Nah, ini atau besok sairnya saya kirim misalnya. Saya tukar bur dengan bur 1 kilo dengan sair 2 kilo. Tapi sairnya besok. Berarti ini namanya kredit dan seperti itu. Walaupun besok, walaupun harus serah terima di tempat, harus halan kontan di majelis tersebut, qabla iftiraqi ahadihima anil akhar, sebelum salah satu dari kedua ini berpisah dengan yang lainnya. Ini ilatnya sama, sebabnya sama, tapi jenisnya berbeda. Ini yang diharamkan adalah yakni secara tempo, tapi selisih barangnya boleh. Nah, karena jenisnya berbeda. Wa in ihtalafat al-illah wal jins jazal amron. Kalau berbeda ilatnya dan jenisnya, sebabnya tadi berbeda, karena ada dua tadi ya, ada dua kelompok ya, antara emas dan perak dengan satu kelompok lagi empat barang berupa makanan tadi. Nah, ilatnya berbeda, antara emas dengan bur ilatnya berbeda. Emas tadi kan untuk sebagai alat bayar, bur itu ilatnya karena ditimbang dan ditakar, berbeda. Jenisnya juga berbeda, maka dibolehkan dua-duanya. Boleh ada selisih dan boleh pula untuk dikredit. Misalnya seseorang beli bur misalnya, dia beli bur 1 kilo. Nah, tidak mesti harus membayar dengan emas 1 kilo, Anda. Banyakan ya, terlalu lebih ya, seperti itu. Nah, dia bayar dengan uang dinar ya, 1 dinar misalnya. Nah, 1 kilo itu 1 dinar misal ini ya. Atau dia bayar dengan setengah dinar satu burnya, berarti ada 1 kilo bur dibayar dengan setengah dinar. Nah, boleh ya. Dan boleh pula di tempo, enggak harus langsung kontan di tempat tersebut dibayarkan. Nah, jika tadi sebabnya ilatnya berbeda dan jenisnya juga berbeda. Antara emas dan bahan makanan ini ilatnya beda, jenisnya juga beda. Begitu pula wal fiddati bisyair, begitu pula perak dengan syair, gandum jenis syair. Boleh berbeda, boleh selisih ukurannya, dan boleh pula dikredit atau tempo. Ini juga berbeda, yakni ilat dan jenisnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, thumma lin'lama annahu la yajuzu bai'u makilin bi jinsihi illa kailan wala muzunin bi jinsihi illa waznan. Untuk kita ketahui bahwa tidak boleh jual beli sesuatu yang ditakar dengan sejenisnya kecuali dengan takaran juga. Dan tidak boleh ditimbang dengan jenisnya kecuali dengan timbangan juga. Seperti di sini adz-dzahabu bidz-dzahab, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan bi waznin. Ketika kita tukar menukar emas dengan emas, ketika emasnya ditakar, yang satunya juga harus di takar. Ketika ditimbang, yang satunya harus ditimbang. Misalnya emas ditimbang, nah, berapa gram, maka yang satu emas yang satunya juga harus ditimbang. Begitu wal fiddah tu bil fiddah, perak dengan perak, waznan bi waznin, harus ditimbang. Ketika jual belinya dengan timbangan. Wal bur bil bur, kailan bi kailin, bur gandum dengan gandum, takaran dengan takaran. Nah, wasa'iru bisa'ir, dan gandum sa'ir dengan sa'ir, kailan bikailin, takaran dengan takaran. Enggak boleh yang satu, yang sa'ir yang satu kemudian ditakar, yang satunya ditimbang, enggak boleh. Nah, dan di situ nanti akan terjadi selisih ya, tentunya, karena takaran dengan timbangan berbeda. Li'anna ma khulifa fi mi'aruhu asyari la yatahaqqaqu fi tasawi. Karena yang diperselisihkan di dalamnya itu adalah ukurannya secara syar'i. Nah, ukurannya secara syar'i itu pas tanda ketika ditimbang sama ditakar itu. La yatahaqqaqu fihi tasawi, tidak yakni tidak akan terwujud kalau berbeda ya cara pengukurannya. yang satu ditakar, yang satu ditimbang, maka tidak akan terwujud yang namanya persamaan, itu tidak akan terwujud. Nah, timbangan satu kilo dengan satu takaran ini berbeda seperti itu. Wala yajuzu bai'u makilin bijinsihi jizafan, maka tidak boleh menjual barang yang sejenis tadi yang ditakar dengan cara ditimbang. Yang satu ditakar, yang satu ditimbang. Begitu pula wala bai'u mauzunin bijinsihi jizafan, begitu pula tidak boleh menjual sesuatu yang ditimbang dengan sejenisnya tadi kemudian ditakar jenis yang tadi, yang satunya tadi. Sa'id dan sa'id, tapi tadi yang satu ditimbang, yang satu ditakar. Ini tidak boleh. Li'adamil ilmi bitasawi, karena tidak adanya pengetahuan bahwa perkara tersebut akan sama ukurannya. Wal jahlu bitasawi, ketidaktahuan bahwa itu akan sama ukurannya, itu seperti pengetahuan adanya tafadul. Berarti kita mengetahui, kalau kita tidak tahu itu akan sama, berarti kita tahu bahwa itu pasti akan ada selisih. Ada selisih antara barang yang ditakar dan ditimbang tadi. Makanya yang selamat adalah ketika kita beli bur dengan bur, harus ditimbang satu dengan yang lainnya. Ketika ditimbang, ya ditimbang semua. Ketika ditakar, ya ditakar semuanya. Tidak boleh yang satu ditakar, yang satu ditimbang. Tidak boleh. Ini akan terjadi selisih, dan itulah masuk pada riba fadl tadi, karena ada selisih antara satu dengan yang lain. Kemudian yang selainnya adalah masalah summa inna ta'rifas shorf, yakni pengertian tentang shorf, tukar menukar uang. Tukar menukar uang. Wa huwa bai'un naqdin binaqdin sawa'un sawa'ut tihadil jinsi aw talafa, yakni tukar menukar uang, apakah dia itu sama jenisnya atau berbeda jenisnya. Wa sawa'un kana naqdu min adzab aw alfiddah, sama saja apakah itu adalah mata uang dari emas atau perak, aw minal awraqin naqdiyah almuta'amal, au minal awraqin naqdiyatil muta'amali biha fi hadzal zamani, atau berupa uang kertas yang digunakan pada zaman ini. Fa innaha ta'khudhu hukm adh-dhahab wal fiddah, maka uang kertas ini dia diambil hukumnya seperti mata uang emas dan perak. Listirokihima ma'an fi illatir riba wa ya astamniyatu, karena samanya kedua jenis ini dalam masalah sebabnya, sebab ribanya, karena dia adalah sebagai samniyah, sebagai alat bayar. Dahulu mereka memakai alat bayar dengan dinar dan dirham, sekarang kita memakai alat bayar dengan uang kertas yang ada, dolar, rial, rupiah, euro, pakai itu sekarang. Maka ini ilatnya sama, sehingga bagaimana jual beli antara dua atau jenis-jenis barang ini. Maka kata Syaikh Fauzan Hafidzullah, kita lihat bagaimana. Wa idza bi'a naqdu bi jinsihi ka dhahabin bi dhahabin aw fiddatin bi fiddatin aw waraqin naqdi bi jinsihi ka dhularin bi mislihi aw dirahim al dirahima waruqi waruqiyatin suudiyatin bi misliha wajaba hina idin atasawi fil miqdari wa taqabudi fil majlisi. Jika dijual atau ditukar, dibarter uang ini sejenisnya, antara seperti emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau uang kertas dengan uang kertas seperti dolar, uang dolar dengan sejenisnya, dirham yang ada di Saudi, dirhamnya ada di Saudi sejenisnya, Maka ketika tukar menukar uang ini yang sejenis wajib adanya persamaan kadarnya. Nah, dan wajib pula serah terima di tempat. Serah terima di tempat. Ketika kita menukar uang misalnya, nah, tukar uang rupiah misalnya, kita di sini 100 ribu kita tukar dengan 100 ribu yang lainnya, harus sama jumlahnya, harus serah terima di tempat. Gak boleh ada selisih, ya. Gak boleh ada selisih. Sebagaimana yang marak pada masa kita ini ada selisih, ya. 100 ribu jadi 90 ribu ditukar dengan uang baru. Ini tidak boleh. Ya. Ini ada kelebihan. Nah, ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang dikatakan sebagai riba. Wa in bi'a naqdun bi naqdin min ghairi jinsihi, jika dijual mata uang tadi dengan mata uang yang tidak sejenis, kadarohi ma su'udiyah wa ruqiyatin bidularat, biduraratin amrikiyati amrikiyata masalan, seperti misalnya uang dirham Saudi ditukar dengan dolar, dirham Saudi ditukar dengan dolar Amerika misalnya, atau emas dengan perak, maka yang wajib wajabahina idin sayun wahidun, yang wajib hanya satu perkara saja, yani wawal kulul wataka watako budu fil majlis, yang diwajibkan itu hanya serah terima di tempat saja. Uangnya bisa berbeda. Nah, misalnya 100 dirham ditukar dengan yakni dolar Amerika dapat 50 misalnya. Lebih banyak mana dirham dengan dolar? Satu dirham berapa? Ya, satu dirham. Satu berarti lebih banyak dirham ya. Berarti lebih banyak lagi kalau ditukar dolar Amerika ya. Kalau dolar Amerika satu dolarnya kan 15 sekarang atau 13 ya. Antara itulah. Nah, seperti itu. Berarti lebih banyak lagi dolarnya. Nah, misalnya lebih dari situ, dari misalnya satu dirhamnya sekian banyak dolar, nah, 100 dolar lah misalnya, maka tidak masalah, nah, ada selisih karena jenisnya berbeda. Nah, atau real dengan rupiah, real satu real, ya, kemudian ditukar dengan rupiah, yakni 3.000 atau 3.500, nah, satu dapat 3.500, tidak masalah, nah, berbeda, hanya saja di sini harus serah terima di tempat. Nah, harus serah terima di tempat, tidak boleh besok uang rupiahnya atau besok uang realnya, tidak boleh. Harus serah terima di tempat. Nah, kalau tidak serah terima di tempat, maka dia terkena riba nasi'ah. Maka di sini yang diwajibkan hanya satu, serah terima di tempat. Wajah yatafadul fil miqdar, boleh adanya selisih pada ukuran. Selisih ukurannya berboleh dibolehkan. Wa idza bi'a khulli min adh-dhahabi bidarahima fiddatin aw biwaraqin naqdi. Begitu pula jika menjual perhiasan dari emas dibeli dengan dirham, dirham dari perak. Nah, atau dengan uang kertas. Ya. Maka yang wajib itu hanya al-khulul wa taqabud fil majlis. Langsung kontan serah terima di majlis tersebut. Nah, yang diwajibkan itu saja. Boleh ada selisih antara perhiasan dari emas dengan dirham dari perak atau dengan uang kertas tadi. Wa kadza idza bi'a khulli min al-fidhah bidhahabin mislan. Begitu pula jika dijual perhiasan dari perak dengan ditukar dengan emas, maka boleh ada selisih di situ. Boleh ada lebih di situ, ada selisih antara perak dan emas. Yang diwajibkan hanya satu, harus serah terima di tempat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, masalah yang lainnya adalah amma idza bi'al khulli min adh-dhahabi awil fiddati bi khulli aw naqdin min jinsihi kayyuba ayyuba al khulli min adh-dhahabi bidh-dhahab wal khulli min al-fiddati bi fiddatin wajib al amran. Akan tapi jika yang dijual itu perhiasan dari emas atau perak atau uang yang sejenis, seperti dijual perhiasan dari emas dengan emas, perhiasan dari perak dengan perak, maka wajib adanya dua perkara, atasawi fil wazni wal khululu wal wataqabudu fil majlis. Harus sama timbangannya, harus serah terima di tempat, di majlis tadi. Tidak boleh tempo atau dikredit, harus kontan. Nah, ketika sejenis ya, emas-emas dengan emas, perak dengan perak, uang mata uang dengan mata uang, itu harus ada dua perkara, sama timbangannya atau sama kisarannya kalau itu uang kertas, dan harus serah terima di tempat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang bahayanya riba ini. Khatru riba adimun. Riba ini bahayanya sangat besar sekali. Wala yamkinu taharruzu minhu illa bima'rifati ahkamihi. Tidak mungkin seseorang akan terjaga dari perkara riba tersebut melainkan dia harus mengetahui hukum-hukumnya. Bagaimana tadi? Riba ini dibagi menjadi dua bagian, riba fadl dan riba nasi'ah. Harus kita ketahui. Wa man lam yastati ma'rifatuha binafsihi, jika orang itu dia tidak mampu mengenalnya secara sendiri, fa'alaihi ayyas'ala ahlal ilmi anha. Fa'alaihi, maka wajib atasnya, ayyas'ala ahlal ilmi anha. Dia wajib bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang mengetahui tentang perkara tersebut. Wala yajuzu lahu ayyuktima ala mu'amalatin illa ba'da ta'akkudihi min khuluwiha minar riba. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh bagi dia untuk melakukan satu mu'amalah yang di situ akan terjadi riba padanya, kecuali setelah dia benar-benar tahu min khuluwiha, bahwa perkara tersebut terlepas dari riba. Khuluwiha minar riba, terlepas dari riba. Muamalah yang akan dia lakukan itu. Ketika dia masih ragu, ini masuk pada riba apa enggak, perkara ini, maka jangan dia lakukan muamalah itu. Kecuali setelah dia benar-benar tahu bahwa perkara itu terlepas dari riba. Liyas selama bidzalika dinuhu, agar supaya dengan itu selamatlah agamanya. Karena keselamatan agama itu sangat penting. Keselamatan agama kita itu sangat penting. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala la taj'al musibah fi dinina. Jangan engkau jadikan ya Allah musibah pada agama kami. Tadi musibah kita tidak menjaga agama itu ketika kita melakukan muamalah dengan semaunya, tidak mengerti tentang hukum apakah ini terkait dengan riba atau tidak. Agar supaya kita selamat agama kita, agamanya, wayanju min adzabillah, dan selamat pula dari adabnya Allah Subhanahu wa taala alladzi tawa'ada bihil murabin. Murabina, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan adab tersebut orang-orang yang melakukan praktek riba. Sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa riba itu ada 73 jalan, 73 jenis. Jenis yang paling rendahnya adalah seperti seseorang dia mengumpuli ibunya. Nah, berarti seseorang dia mengumpuli atau menjimai ibunya. Nah, ini dosanya sangat besar sekali. Itu padahal yang paling rendahnya. Bagaimana dengan yang terus di atasnya dan di atasnya? Sangat mengerikan, sehingga pelaku dosa riba sebagaimana disebutkan kelak dia tidak akan bisa berdiri dari, tidak akan bisa bangkit dari kuburnya sebagaimana yang lain. Nah, selayaknya seperti bangkitnya seseorang yang tadi sempoyongan, nah, karena kerasukan setan tadi, tekanan penyakit gila, sehingga dia tidak bisa berdiri sebagaimana bangkitnya orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Mereka bergegas ila rabbihim yang silun, nah, mereka bergegas menuju Rabbnya. Tapi ini tidak bisa sempoyongan dia, dikarenakan perutnya besar. Alhamdulillah min dzalik. Wala yajuzu taqlidun nas fima hum alaihi min ghairi basirah. Tidak boleh kita ikut-ikutan terhadap orang yang mana mereka tidak mempunyai ilmu terkait dengan para riba. Nah, khususan fi waktina hadza alladzi kasaru kasura, khususan fi waktina hadza alladzi kathura fihi adamul mubalati binawiyatil makasibi. Khususan pada masa kita ini, yang mana banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan bentuk usaha yang dia lakukan. Yang penting dapat uang, yang penting dapat banyak, yakni yang dia dapatkan. Tidak peduli apa usaha apa yang dia lakukan, yang penting dapat hasil. Nah, pada masa kita sekarang ini demikian. Nah, tidak peduli yang dia dapatkan itu dari uang apa, yang penting dia dapat hasil daripada usaha tersebut. Nah, ini pada masa kita ini banyak demikian orang yang tidak peduli dengan hasil usahanya. Nah, apa yang dihasilkan. Nah, bahkan terkadang semua hasil usaha itu didapatkan dari riba tadi. Nah, karena saking banyaknya ya, saking kita alhamdulillah, HP itu saja tawarannya sekian banyak. Nah, mau kita tidak cari uang, sudah ditawari uang. Mau berapa uang kita tanpa jaminan ini, tanpa jaminan itu. Uang mau digelonjorkan kepada kita. Nah, tanpa adanya jaminan dan sebagainya, kita bisa mendapatkan uang sekian banyak, 10 juta, 20 juta, bahkan bisa ratusan juta kita dapatkan. Nah, dengan sistem tadi, nah, dengan sistem riba, belum yang berkeliaran di pasar-pasar bahwa bukunya setumpuk segini ya, bukunya itu santai setumpuk ini sekian, orang pasar itu setiap didatangi yang mengeluarkan uang begini cata-cata. Yang di pasar itu sangat mengerikan banyak. Nah, pasar-pasar itu kalau kita yang sering ke pasar ya, saya termasuk yang sering ke pasar. Nah, gimana, karena emang belanjanya jauh harus ke pasar. Nah, belanjanya jauh harus ke pasar, kita ke pasar ya, kita dapatkan orang-orang tadi banyak bawa buku sekian, satu tas bukunya keliling dia, satu dua tiga, bukan satu orang saja yang, yakni satu pedagang itu bisa sekian banyak orang kan begitu ya. Kita punya teman juga seperti itu. Nah, jualannya itu laris sekali, tapi habis untuk bayar itu tadi. Untuk bilang mental, jualannya itu, kita dulu pas jualan tadi apa kue Bandung itu mini itu punya teman itu jualannya itu laris sekali. Tapi yang narik banyak sekali ternyata. Untuk bilang hingga kurang barokah, sampai motornya jual, sampai odorowo itu suaminya sama-sama jual. Suami istrinya sama-sama jual Xiaomi waktu itu. Sampai kejar-kejar orang, akhirnya lari ke luar Jawa. Gara-gara ini tadi. Gara-gara orang-orang ini tadi yang nawarkan. Nawarkan ini mau ditawari. Ditawari. Nah, diam-diam ditawari sekian ratus ribu, sekian juta, dengan bayaran sekian, sangat banyak sekali. Tidak peduli dengan hasil yang dia dapatkan dari itu. Memhukoh al-barokah, dicabut barokahnya. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fi akhir zaman yaksuru istimalir riba, yaksuru istimalur riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang mengamalkan riba ini tadi. Wa man lam yakulhu nalahu min gubarihi. Orang yang tidak memakan riba, dia pun akan terkena debunya. Ya. Akan terkena debu daripada riba-riba tadi. Walaupun kita tidak memakannya, kita pun terkena debunya tadi karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan cara riba tadi. Wa minal mu'amalatir ribawiyatil mu'asyirah. Di antara praktek-praktek ribawi pada masa sekarang ini adalah qalbuddain 'alal mu'siri. Idza halla wa lam yakun indahu saddadun. Zita 'alaihi dainu bikamiyatin wa nisbatin muayyanatin hasab ta'khir. Riba yang banyak yakni berkembang pada masa sekarang ini sebagaimana riba jahiliyah kayak dahulu, qalbuddain berubah utangnya itu tadi atas orang yang kesulitan membayar, utangnya tiba-tiba berubah. Yang tadinya utangnya 100 ribu atau 500 ribu, ketika dia kesulitan untuk membayar, idza halla, sudah jatuh tempo waktunya dia membayar, walam yakun indau sadat, akan tetapi dia tidak mempunyai untuk bisa menutup utangnya tadi, yida alaihi dain, maka ditambahi utangnya. Kamu mundur 1 bulan, utangmu jadi sekian. Kamu mundur 2 bulan, utangmu tambah sekian. Kamu mundur 3 bulan, utangmu 3 kali lipatan. Na'udzubillahi min dzalik. Berubah utangnya. Padahal dia tidak berutang lagi, kan? Berubah sendiri utangnya. Hitungannya itu berubah sendiri. Dikamiatin dengan nilai, dengan sekian banyak, yakni nilai utangnya tadi. Wa nisbatin muayyanatin, dan dinisbahkan kepada suatu tertentu sesuai dengan takhir, dengan temponya tadi. Temponya bertambah banyak, utangnya pun berubah bertambah banyak. Wa hadza huwa ribal jahiliyah. Inilah riba jahiliyah pada masa dahulu yang marak pada masa sekarang ini, kembali kepada masa jahiliyah, memarakkan yakni riba jahiliyah ini. Wa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Ini adalah perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kalau ternyata ada paya itu saja tidak mengharamkan kok, misalnya, ini berarti dia keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Pak Ustaz aja membolehkan itu, bahkan pelakunya misalnya pakai bawa buku sekian banyak. Ya, jangan ditiru yang seperti itu. Makanya tadi tidak boleh taklid, walaupun pelakunya itu orang yang sudah haji hajah misalnya, itu bukan jadi ukuran untuk yakni kemudian kita mentaklid apa ikut-ikutan Pak Haji aja boleh melakukan praktek seperti itu. Jangan. Pak Yai aja boleh, Pak Ustaz aja boleh. Jangan. Ini diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama atau kaum muslimin. Mereka ijma bahwa yang demikian itu adalah riba, merubah utang. Utangnya jadi bertambah banyak karena tidak mampu membayar. Waqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278, 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa daripada riba itu. In kuntum mu'minin, jika kalian ada orang-orang yang beriman. Fa illam tafalu, maka jika kalian tidak mau melakukan, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Disuruh mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mampu mengalahkan perang dengan Allah dan Rasulnya? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokok daripada harta kalian. Kalau kalian bertobat, maka pokoknya sudah itu ambil. Jangan mengambil sisanya yang itu tadi. La tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak berbuat zalim dan kalian juga tidak didzalimi. Uang kalian kembali pokoknya tadi. Yang sisanya tadi yang lain-lainnya sudah biarkan. Ambil pokoknya, kalian tidak berbuat zalim dan tidak didzalimi. Wa in kana dzu usratin, dan jika orang yang berutang itu orang yang susah, dzu usra, kesulitan dalam membayar, fanadhira, maka beri tangguh sampai dia mampu ila maisara, sampai dia mudah untuk membayar utang itu tadi. Jangan kemudian diganti utangnya. Kalau kita memberikan hutang kepada orang lain, saudara kita, misalnya sama kaum muslimin atau orang lain, sudah jatuh tempo waktunya, dia belum bisa membayar karena kesulitan untuk membayar, fanadhirah, maka tunggulah waktu mudahnya dia untuk bisa membayar, ditangguhkan. Wa anta sadaqu khairul lakum, kalau kalian sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak dioyak-oyak, istilahnya bahasa Jawa kita, oyak-oyak terus, dikejar-kejar terus. Ya dikasih tangguh, memang dia tidak mampu. Maka di dalam ayat yang mulia ini, fa fi hadhil ayatil karimati jumlatun tahdidatun anta'ati hadzan nau'i minar riba. Dalam ayat yang mulia ini ada sekian banyak tahdid, itu kecaman ya. Tahdid itu adalah kecaman dari orang yang melakukan jenis riba seperti ini. Awalan, kecaman yang pertama adalah annahu subhanahu nada ibadahu bismil iman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang itu dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hambanya dipanggil dengan nama iman. Kemudian Allah SWT mengatakan di akhir ayat tersebut, in kuntum mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba itu tadi, jika kalian orang-orang yang beriman. Wadalla ala anna ta'atir riba la yaliku bil mu'min, maka menunjukkan ayat ini bahwa orang yang melakukan riba, la yaliku bil mu'min, dia tidak pantas menggelar apa, membawa sandang atau gelar orang yang beriman. Maksudnya demikian, layalik, tidak sepantasnya orang yang beriman melakukan praktek riba. Sekalipun sudah punya gelar haji hajah, kalau dia tetap melakukan praktek riba, ya tidak pantas dia menyandang yakni label iman pada dirinya. Ini maksudnya kecaman dari Allah SWT. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak orang, bukan orang yang beriman, ya memang orang kafir seperti itu. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk mencari penghidupan, sebagaimana orang-orang Yahudi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biasa mengandalkan, yakni uang tersebut, meminjami kepada orang-orang yang butuh, kemudian digandakan. Ya, orang yang tidak beriman, namun orang yang beriman tidak pantas melakukan perkara yang demikian. Sanian yang kedua adalah ittaqullah. Allah SWT berfirman, ittaqullah wadalla ala anna alladhi yata'atar riba la yatakillah wa la yakhafu. Bertakwalah kalian kepada Allah menunjukkan bahwa orang yang melakukan riba dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafu, dan tidak pula takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertakwa kepada Allah dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan yang ketiga dari ayat ini, kecaman atau kecaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzaru ma baqiya minar riba." Utruku, tinggalkanlah sisa daripada riba tersebut. Hada amrun bitarkir riba. Tinggalkanlah. Ini adalah perintah untuk meninggalkan riba. Wal amru yufidul wujub. Dan perintah itu mengandung faedah wujub, wajib. Wajib meninggalkan perkara tersebut. Fadalla ala mayyata ator riba kot aso amrullah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan riba sungguh dia telah bermaksiat durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Rabi'an, yang keempat adalah annahu subhanahu a'lanal harba ala man lam yatruk ala man lam yatruki ta'amula birriba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadap orang yang tidak mau meninggalkan muamalah riba ini tadi. Allah mengumumkan perang. Faqala ta'ala fa illam taf'alu, maksudnya jika kalian tidak mau melakukan, lam tatruku riba, maksudnya jika kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbim minallahi wa rasuli, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. A'lamu annakum tuharibunallaha wa rasulahu, ketahuilah kalian apakah kalian mampu untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang mampu memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa, Al-Qawi, Al-Matin, yang Maha Kuat, yang Kokoh. Tidak ada seorang pun la yujizu syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Khamisan, yang kelima dari ayat ini adalah tasmiyatul murabbi dzaliman. Allah menyebut orang yang melakukan praktek riba itu sebagai orang yang dzalim. La tadlimun wa la tudlamun. Allah berfirman, wa dzalika fi qouli ta'ala falakum ru'us amwalikum, bagi kalian pokok harta kalian, sehingga kalian itu la tadlimun, kalian tidak berbuat dolim, wala tudlamun, dan kalian pun tidak didolimi. Kalau kalian masih melakukan praktek riba, mengambil keuntungan dari orang-orang yang butuh, berarti kalian melakukan kedoliman terhadap orang-orang yang butuh. Orang-orang yang butuh untuk dibantu, justru kalian ambil uangnya, ambil hartanya, disita barangnya, kedoliman yang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekian ayat ini yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 278-280. Ada tahdidat, ada kecaman-kecaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pelaku riba. Nasallallahu salam al-afiyah wa hadamullah lil muslimin wal muslimat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari praktek atau muamalah riba ini karena sangat banyaknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin wal muslimat agar mereka terhindar dari praktek riba yang sangat dikecam dan sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.